إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الله سبحانه وتعالى di dalam Al-Qur'an telah menjelaskan tentang metode dakwahnya para rasul. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya metode mereka di dalam berdakwah, mereka mendahulukan tiga perkara, di mana tiga perkara tersebut adalah merupakan landasan-landasan akidah. Tiga perkara tersebut adalah yang pertama, bahwasanya para rasul di dalam berdakwahnya mereka mendahulukan at-tauhid, yaitu menetapkan tauhid agar manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, menyerahkan ibadah-ibadah mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan-kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan dengan berbagai macam bentuk penjelasan. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang lemahnya sesembahan-sesembahan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun." ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون حياة ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak mampu menciptakan sesuatu apapun, sementara mereka dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga tidak kuasa untuk menolak mudarat dari diri mereka dan juga untuk mendatangkan manfaat untuk mereka. Demikian pula mereka tidak kuasa untuk menghidupkan, mematikan dan juga untuk membangkitkan. Ini diantara ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang lemahnya sesembahan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayuhan nasu duriba matalun fastami'u lah. Innal ladina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lah. Wa yaslubhumu dzubabu shay'an la yastankidhuhu minhu. Dha'afa at-talibu wal matlub." Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai manusia, telah dibuat permisalan, maka hendaknya kalian mendengarkan permisalan tersebut. Sesungguhnya sesembahan-sesembahan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala mereka tidak mampu untuk menciptakan seekor lalat, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan apabila seekor lalat merampas dari berhala-berhala tersebut, dan jika seekor lalat tersebut merampas sesuatu dari berhala-berhala tersebut, niscaya berhala-berhala tersebut, sesembahan-sesembahan yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mampu untuk merebutnya kembali. Sehingga kata Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Du'afat talib wal matlub." Sungguh amat lemah yang berdoa, yang beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga yang diminta, yaitu yang disembah oleh mereka dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ayat yang lainnya juga Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْأَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْأَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagai wali-wali mereka, maka perumpamaannya adalah kata Allah subhanahu wa ta'ala seperti laba-laba yang membuat rumah. Maka sungguh kata Allah subhanahu wa ta'ala, selemah-lemah sebuah rumah adalah yang dibuat oleh seekor laba-laba, jika mereka mengetahuinya, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari ayat-ayat yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, menunjukkan kepada kita, bahwasanya amatlah lemah sesembahan yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mampu menciptakan sesuatu. Mereka tidak mampu untuk menghilangkan madarat dan mendatangkan manfaat. Tidak mampu menciptakan seekor lalat yang itu adalah merupakan makhluk yang kecil. Demikian pula mereka tidak mampu untuk memberikan manfaat dan juga madarat kepada para penyembahnya. Kemudian yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita, di antara perkara yang pertama yang dijalani oleh para rasul di dalam berdakwah, yaitu perkara tauhid, adalah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa para rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka mengawali dengan at-tauhid itu sendiri. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan tentang Nabi Nuh alaihi salam, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, dan beliau berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, beribadahlah kalian hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh kalian tidak memiliki sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula para rasul yang datang setelah Nabi Nuh alaihi salam, mereka semuanya diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyerukan perkara yang sama, yaitu Nabi Hud, Nabi Su'aib, Nabi Salih, dan juga yang lainnya, sampai kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, semuanya menyerukan perkara yang sama, yaitu mereka menyatakan, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah kalian hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan kalian tidak memiliki sesembahan yang berhak untuk disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semua para rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka membawa dakwah at-tauhid. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan pula dalam ayat yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِعْبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap golongan umat manusia seorang rasul, agar menyerukan kepada mereka, hendaknya kalian beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wajtanibu taghut, dan tinggalkanlah kalian taghut, itu sesembahan yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Nabi, kecuali kami mewahyukan kepada rasul tersebut bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa'buduni, maka hendaknya kalian menyembah, beribadah kepada kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat-ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwasanya para rasul mereka berdakwah, mengawali dakwahnya mereka dengan at-tauhid. Sehingga berdasarkan ayat-ayat yang mulia tersebut, seluruh dakwah yang tidak mencontoh dakwahnya para rasul, tidak mau mengawali dakwahnya dengan at-tauhid dan diam dari perkara kesyirikan-kesyirikan, maka sungguh dakwah tersebut telah menyelisihi jalan dan juga metode yang telah dijalani oleh para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatan wa salaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-akramin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian perkara yang kedua yang para rasul tersebut mengawali dakwahnya adalah dengan penetapan adanya al-ma'ad, yaitu penetapan tentang adanya hari kebangkitan. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dakwah mereka yang seperti ini dengan berbagai macam bentuk penjelasan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala membantah orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Zaman ladina kafaru alla yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum." Wadhalika 'ala Allah yasir. Kata Allah Subhanahu wa taala menyatakan, orang-orang kafir mereka menganggap bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka qul, katakanlah wahai Nabi, bala, tidak demikian. Tidak seperti yang kalian sangka. Demi Rabbku, sungguh kalian akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalian akan diberitakan tentang apa yang kalian telah amalkan di dunia. Dan yang seperti itu adalah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala membantah mereka, orang-orang kafir, dalam ayat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa qala alladziina kafaru la ta'tiina as-sa'ah. Qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum." Kata Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan orang-orang kafir mereka menyatakan, "La ta'tiina as-sa'ah." Bahwasanya hari kiamat itu tidak akan mendatangi kami, kata mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul, katakanlah wahai Nabi, bala, tidak demikian. Tidak seperti yang kalian anggap. Sungguh demi Rabbku, hari kiamat itu akan datang kepada kalian." Maka dari ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya yang namanya hari kebangkitan itu akan ada dan mesti akan datang sebagaimana yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang kedua yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan adanya hari kebangkitan adalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya yang namanya membangkitkan, menghidupkan kembali itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengawali mencipta, yang mengawali penciptaan pertama kali, dan dia pula Allah Subhanahu wa taala yang akan menghidupkan kembali, yang akan mengembalikan manusia setelah mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ahwanu 'alaihi. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, dan menghidupkan orang-orang yang sudah meninggal itu adalah lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lainnya, "Ayahsabul insanu allan najma' 'idhamah bala qadirin 'ala an nusawwiya bananah." Kata Allah Subhanahu wa taala menyatakan, manusia mereka mengira bahwasanya kami tidak akan mengumpulkan tulang belulang mereka setelah mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Bala, tidak demikian. Sungguh kami ini mampu untuk mengumpulkan jari-jemari dengan sempurna kembali," kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah قال من يحيي العظام وهي رميم قال يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. Kata Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah subhanahu wa ta'ala membuat permisalan, dan manusia itu lupa tentang penciptaannya. Dia menyatakan, siapakah yang akan membangkitkan kembali, siapakah yang akan menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah rapuh ini? Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, qala yuhyihal idhama wa qala yuhyihal ladhi ansaha awwala marrah. Yang akan menghidupkannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang mencipta pertama kali. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui terhadap apa yang dia cipta. Maka dari ayat-ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwasanya yang namanya kebangkitan itu adalah sangat mudah. Dan akan terjadi sebagaimana yang telah diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Perkara yang ketiga yang para rasul mengawali dakwah mereka adalah yaitu agar manusia taat kepada rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini pun telah dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam penjelasan. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwasanya orang-orang yang taat kepada rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka adalah orang-orang yang berhasil, orang-orang yang akan bahagia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan takut serta bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka adalah orang-orang yang faizun, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang berhasil, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan dalam ayat yang lainnya, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia adalah orang yang berhasil dengan keberhasilan yang sangat besar, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, cara yang kedua yang dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan kepada kita bahwasanya siapa saja yang taat kepada Rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menggolongkan dirinya termasuk orang-orang yang akan bersama dengan orang-orang yang telah diberikan kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Kata Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka akan bersama dengan orang-orang yang telah diberikan kenikmatan atas mereka dari kalangan para nabi dan juga as-siddiqin, para syuhada dan juga orang-orang yang saleh, dan mereka adalah sebaik teman, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwasanya siapa saja yang taat kepada Rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan dirinya ke dalam jannah, ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan dia ke dalam jannah, ke dalam surga yang mengalir di bawah-bawahnya sungai-sungai, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya siapa yang tidak taat kepada Rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. Kata Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batas-batasannya, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan dia ke dalam neraka, dan dia akan kekal di dalam neraka tersebut selama-lamanya, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya itu, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan di dalam Al-Quran bahwasanya orang yang tidak taat kepada Rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah merupakan sebab dibinasakannya orang-orang sebelum mereka, yaitu orang-orang yang terdahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala alladziina kafaru li rusulihim la nukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina fa auha ilaihim rabbuhum la nuhlikanna adh-dhaalimiin wa la nuskinannakumul arda min ba'dihim dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berkatalah orang-orang kafir tersebut kepada para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, sungguh kami akan mengusir kalian dari negeri-negeri kami, atau kalian mau mengikuti agama kami. Kemudian Rabb mereka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami akan membinasakan mereka orang-orang yang zalim, dan kami akan menempatkan kalian di bumi-bumi ataukah di negeri-negeri mereka. Yang seperti itu kata Allah Subhanahu wa taala diperuntukkan bagi orang-orang yang takut akan berjumpa denganku dan juga takut terhadap ancaman-ancamanku. Maka inilah tiga perkara yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di mana para rasul di dalam berdakwah mereka mendahulukan tiga perkara ini, yaitu mendahulukan perkara at-tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan meninggalkan kesyirikan-kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, penetapan adanya hari kebangkitan. Kemudian yang ketiga adalah wajibnya untuk taat kepada rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada segenap manusia. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.